Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma lahu wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita ringkas yang sudah kita baca. Intinya tiga ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, padanya ada penjelasan rukun-rukun ibadah. Ayat yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin, ada pada rukun yang pertama yaitu al-mahabbah. Ayat yang kedua, rahman rahim, ada pada rukun yang kedua yaitu ar-raja. Ayat yang ketiga yaitu malik yaumiddin, ada padanya rukun yang ketiga yaitu al-khauf. Maka ibadah seorang muslim, seorang ahlu sunnah muwahhid, itu adalah ibadah yang dibangun di atas tiga ini, di atas mahabbah, raja dan khauf. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, maka dalam tiga ayat ini ada bantahan buat tiga kelompok ahlul wal bid'ah yang hanya beribadah dengan salah satunya, seperti sufi ya, mereka hanya beribadah dengan dasar mahabbah saja. Yang kedua murji'ah, yang hanya beribadah dengan raja semata. Yang ketiga khawarij wa'idiyah, yang hanya beribadah dengan khauf semata. Ibadah seorang muslim hendak dibangun di atas tiga ini, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap rahmat Allah, dan kemudian takut akan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Sebelumnya yang disebutkan pada para ulama kita dalam ayat ini adalah ataf yang khas alal am. Kenapa? Karena isti'anah itu adalah bagian daripada ibadah. Kalau kita baca kitab-kitab beliau rahimahullah, kitab yang lain seperti Syarat Usul, disebutkan anwa'ul ibadah di antara dari isti'anah. Disebutnya isti'anah setelah ibadah ini min bab atau khas alal am. Dan ini memberikan beberapa faedah. Pada yang pertama, ia menunjukkan bahwasanya isti'anah itu adalah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, sehingga disebutkan secara khusus. Dan yang kedua, kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, disebutkan isti'anah setelah ibadah karena kita semua hamba-hamba Allah subhanahu wa taala di dalam beribadah itu membutuhkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang kita semestinya membaca adalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena perlunya kita kepada aunullah, bantuan dari Allah dari dalam beribadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan isti'anah setelah ibadah karena kita beribadah itu butuh ya bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syaikh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fiha dalam ayat ini tauhidul uluhiyah wa tauhidul rububiyah. Ada padanya tauhidul uluhiyah dan tauhidul rububiyah. Qala iyyaka na'budu fiha padanya tauhid uluhiyah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, fiha padanya tauhid rububiyah. Hadirin rahiman rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada dua penyakit yang berbahaya yang mengancam kita semua, yaitu penyakit riya dan kibar. Kata rahimahullahu taala, ilam ketahuilah, annal qalba ya'ridullahu maradhan aziman. Sesungguhnya kalbu itu datang kepadanya dua penyakit yang besar. Maradhan aziman. Kata beliau, idza lam yatadarakhuma al-'abdu taramaya ila taraf wala budda. Apabila seorang hamba tidak segera ya untuk melakukan terapi mencegah dua penyakit ini, maka keduanya, dua penyakit yang besar ini akan melemparkannya kepada kebinasaan. Idza lam yatadarakhum al-'abdu taramaya ila talaf wala budd. Apa itu kedua penyakit tersebut? Kata beliau rahimahullahu taala, wa huma arhiya'u wal kibr. Penyakit yang pertama adalah riya. Iya, dia beramal ingin dilihat manusia. Yang kedua adalah al-kibr, kesombongan. Ini dua penyakit yang kata beliau adalah maradhani aziman, dua penyakit yang besar yang akan hinggap mendatangi kalbu seseorang. Bagaimana melawannya, terapinya? Kata beliau rahimahullahu taala, pada wa urriya adalah iyyaka na'budu. Obat untuk mengobati, melakukan terapi, menghindari, mencegah penyakit riya adalah dengan iyyaka na'budu. Iya, bahwasanya kita ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niatan-niatan lighairillah subhanahu wa taala. Ingin dilihat yang lain. Iya, ingin dapat pujian. Dengan seorang mentahqiq mewujudkan iyyaka na'budu, benar-benar dia beribadah hanya untuk Allah, kepada Allah, maka akan tercegah dari riya. Qala Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, wa dawa'ul kibr, adapun obat kesombongan, seorang terhindar mengobati diri dari kesombongan, tercegah dari kesombongan, adalah dengan iyyaka nasta'in. Iya, ketika dia yakin dirinya adalah seorang yang dhaif, seorang lemah, butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, butuh aun Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada iya satu hal yang perlu dia banggakan, dia sombongkan, karena dia sama dengan yang lain, hamba yang lemah yang butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang benar-benar mentahqiq mewujudkan pada dirinya, dia akan terhindar dari dua penyakit, penyakit riya dan penyakit sombong. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa katsiran ma kuntu asma'u Syaikhul Islam yaqul. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seringkali aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala, iyyaka na'budu yadfa'u ar-riya wa iyyaka nasta'in yadfa'u al-kibr. Iyyaka na'budu, ketika seorang benar-benar mewujudkan ayat ini, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya akan tertolak riya, terjauhkan, terhindarkan riya. Dan wa iyyaka nasta'in yadfa'u al-kibr. Iya, akan menolak, menjauhkan dari kesombongan. Itu boleh disebutkan dalam Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ini. Itu ayat yang ke-4. Sampai ayat ke-4 ini kita diwajibkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutkan tadi, isti'anah setelah ibadah menunjukkan kedudukan yang tinggi pada amalan isti'anah billah. Dan disebutkan isti'anah setelah ibadah, kata Saudara Manasanji rahimahullah, karena kita dalam ibadah itu butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat yang ke-5, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah kepada siratal mustaqim. Qala qad rahimahullahu taala, fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Ayat ini ada bantahan terhadap ahlul bid'ah. Iya. Kenapa demikian? Li'annahum inharafu 'an siratal mustaqim. Karena mereka adalah ahlul bid'ah, adalah orang-orang yang menyimpang dari siratal mustaqim. Syaikhul Fauzan fidhahallahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'hafidhahallahu ta'ala, pada ihdinas siratal mustaqim ini mencakup dua macam hidayah. Ihdinas siratal mustaqim masuk padanya hidayah adilalah wal irsyad, dan masuk padanya dilalah taufiq wa tasdid. Kita minta hidayah, hidayah dilalah wa bayan wal irsyad, agar kita ditunjukkan kepada jalan kebenaran. Kemudian juga hidayah taufik, agar kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan, ya, ilmu yang telah kita tahu, ya, kebenaran telah kita tahu. Saudara Ibnu Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, hidayah di sini mencakup hidayah ilas sirat dan hidayah bis sirat. Hidayah ilas sirat yani luzumu dinil Islam, minta agar kita terus diberikan hidayah agar terus konsisten istiqomah di atas Islam. Hidayah ilas sirat. Yang kedua, kata rahimahullahu taala, juga masuk padanya hidayah fis sirat, yaitu hidayah litafasil dinil Islam, agar kita bisa tahu, mengetahui dan mengamalkan, iya, rincian-rincian amalan-amalan dalam syariat Islam. Hidayah ila sirat dan hidayah bis sirat. Nah, qala qad rahimahullahu taala, wa ammal ayatanil akhiratan, adapun dua ayat yang terakhir, yaitu syaratal ladzina an'amta 'alaihim, itu pertama. Yang keenam, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu yang ketujuh. Dua ayat yang terakhir itu syaratal ladzina an'amta 'alaihim, itu yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu yang ketujuh, kata Sulaiman rahimahullahu taala. Kata beliau, fafihima, dalam dua ayat terakhir surat Al-Fatihah, minal fawaid, ada faidah-faidah, di antaranya adalah zikru ahwalinnas, iya, tentang penyebutan keadaan-keadaan manusia. Qasamallahu ta'ala salasat asnaf, dalam dua ayat terakhir tersebut Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia menjadi tiga golongan. Golongan pertama, mun'amun 'alaihi, yang mendapatkan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini golongan pertama, yang mun'amun 'alaihi. Kelompok yang kedua adalah wa maghdubun 'alaihi, ghairil maghdubi 'alaihim, kelompok yang dimurkai. Kelompok yang ketiga adalah wa dhalun, yang sesat. Iya, dua ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah faedahnya menyebutkan tentang tiga kelompok manusia. Ada kelompok yang diberi nikmat, ada kelompok yang dimurkai, dan ada kelompok yang sesat. Qala Rabbuna rahimahullahu ta'ala fal maghdubu 'alaihim, kelompok yang dimurkai itu adalah ahlu ilmin laisa mahum amal, orang yang berilmu, iya, tetapi tidak ada bersama mereka amal. Berilmu tapi tidak beramal. Qala wadhalun, adapun kelompok yang kedua yaitu orang sesat, ahlu ibadatin, adalah orang-orang yang ahli ibadah, suka beribadah, laisa maha atau mahum ilmun, atau hak mereka ibadah, laisa maha ibadatihim ilmun, beribadah tapi tidak ada ya ilmu pada mereka ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kata rahimahullahu ta'ala wa idha kana sababu nuzul bil yahud wal nasara, walaupun sebab nuzul ayat ini terkait dengan Yahudi wa Nasara, Yahud mereka yang maghdubu alaihim, yang dimurkai karena berilmu tapi tidak beramal. Al-Nasara adalah orang-orang yang zalun karena mereka beribadah tapi tidak berilmu. Walaupun sebab nuzul terkait dengan Yahudi wa Nasara, tetapi fahiyya kullu manittasafa bidzalik, tapi ayat ini juga ia mencakup semua orang-orang yang bersifat seperti sifatnya mereka, yang bersifat seperti sifat itu, yakni yang berilmu tidak beramal adalah maghdubun alaih, yang beramal tanpa ilmu adalah orang yang dhalun. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dikatakan oleh Syaikh Fauzan hafizahallahu ta'ala, kata beliau, walihada, oleh karena itu, yaqulu ba'du salaf, berkata sebagian salaf, yani Sufyan bin Uyainah rahimahallahu ta'ala, kata beliau, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun min al-yahud, barang siapa yang rusak dari ulama-ulama kita, ulama kaum muslimin yang rusak, ulama usu, mereka berilmu tapi tidak beramal, fafihi, maka padanya ada syabahun mila yahud, kemiripan dengan Yahudi. Yahudi punya ilmu tapi tidak beramal. Man fasada min ulama ina fafihi syabahun mila yahud. Qala Rabbuna rahimahullahu ta'ala, waman fasada min ubbadina, Barang siapa yang rusak dari orang-orang beribadah dari umat kita, beribadah tapi tidak berilmu, tidak didasari ilmu agama Allah, fafihi syabahun min nasara, maka ada pada dia kemiripan dengan nasara. Nah, yang pertama adalah maghdub alaih, yang beramal, yang berilmu tidak beramal. Yang ketiga, yang kedua adalah al-dhalun, yang mereka beramal tanpa ilmu. Qala kata Syaikh Rahman, kata Syaikh Muhammad bin Ibrahim Allahu taala, ats-tsalitsu, dan yang ketiga adalah manittasafa bil ilmi wal amal. Kelompok yang ketiga adalah yang mereka berilmu dan beramal. Wahum al-mun'amu alaihim. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ya, saya ulangi ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara faedahnya adalah ada padanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Yang kedua disebutkan isti'anah, nasta'inu setelah na'budu, ibadah menunjukkan kedudukan yang tinggi pada amaran isti'anah. Dan juga yang kedua, yang berikutnya, karena kata sahabat menasihati rahimahullah, karena kita dalam beribadah itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dua penyakit yang berbahaya yaitu riya dan kibr itu bisa dicegah ketika seorang benar-benar mewujudkan pada dirinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan iyyaka na'budu akan menolak riya, dengan iyyaka nasta'in menolak kibr, kesombongan. Juga beliau nukil ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun di dua ayat yang terakhir, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdhalin, di antara faedah dua ayat ini tadi bahwasanya manusia ada tiga kelompok, ada tiga kelompok, kelompok yang diberi nikmat, kelompok yang dimurkai, dan kelompok yang sesat. Nah, faedah berikut yang bisa kita baca akan datang insyaallah. Barakallahu fiikum.